Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang sangat penting bagi kita semua untuk mengetahuinya, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, adalah permasalahan terkait dengan permasalahan talak. Karena hal ini termasuk dari bagian dari agama kita, bagian dari syariat kita yang harus kita pelajari dan kita ketahui. Oleh karena itu, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjabarkan, menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka terkait dengan pembahasan masalah talak, rujuk, dan iddah. Begitu juga barakallahu fikum, ada di antara para ulama kita yang mengkhususkan kitab tersendiri membahas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajarinya, memahaminya dengan baik dan benar. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita sangat terbatas dan pembahasan masalah talak adalah pembahasan yang sangat luas, sangat membutuhkan waktu untuk menjelaskannya karena banyak sisi yang perlu dibahas. Di sana ada sebab-sebab kenapa seseorang, di sana ada sebab-sebab terjadinya talak. Di sana juga ada hukum fikih terkait dengan talak dan yang semisalnya. Maka oleh karena itu, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkhususkan hukum yang terkait dengan masalah fikih, terkait dengan masalah talak. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, talak secara bahasa adalah at-takhliyah. Talak secara bahasa adalah at-takhliyah, yaitu melepaskan. Ini secara bahasa, yaitu melepaskan, at-takhliyah. Adapun secara syar'i, talak adalah halu qaidin nikahi au ba'dihi, melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Halu qaidin nikahi au ba'dihi, melepaskan ikatan secara menyeluruh atau sebagiannya. Ini pengertian talak secara syar'i. Melepaskan ikatan pernikahan sebagiannya, contohnya talak pertama dan talak kedua, yang seseorang masih ada kemungkinan untuk rujuk kepada istrinya pada masa iddah. Kemudian yang diinginkan dengan melepaskan pernikahan secara menyeluruh adalah talak ketiga, yang seorang suami tidak bisa lagi rujuk dan statusnya mereka bukanlah suami istri lagi. Naam, ini pengertian talak. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan tadi pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang dalil disyariatkannya talak. Dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-talaku marratani, fa'imsakum bima'rufin, au tasrihum bi'ihsan. At-talaku marratan, talak yang seseorang dapat rujuk kembali dua kali. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Setelah itu boleh seseorang rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil disyariatkannya talak dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Dalil dari sunnah diantaranya sebuah dalil atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia menalak istrinya, mencerai istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kemudian Umar bapaknya menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma insa'a amsaka ba'd wa insa'a talaqa qabla an yamassa fa ay an yamassa fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa." Kata Rasulullah, perintahkanlah kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkannya bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, lantas setelah itu terserah kepadanya. Dia bisa mempertahankannya jika dia mau, dan dia bisa mencerainya sebelum menyentuhnya, sebelum melakukan hubungan suami istri, jika dia mau. Itulah iddah, seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapi iddahnya. Iddah itu masa menunggu setelah dicerai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil dari hadis, dari sekian banyak hadis. Dalil dari ijma disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa qad hakal ijma'a ala masru'iyati at-talaq ghairu wahidin min ahli al-ilm. Telah dihikayatkan adanya ijma tentang disyariatkannya talak lebih dari seorang, lebih dari satu ulama. Artinya di sana ada ijma bahwasannya talak adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ketiga tentang hukum talak. Hukum talak ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma hukmuhu fahuwa yakhtalifu bi ikhtilafi dhurufi wal ahwal, taratan yakunu mubahan wa taratan yakunu makruhan wa taratan yakunu mustahaban wa taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu haraman, fata'ti alaihi ahkamul khamsah. Kata beliau, adapun hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan pada masing-masing orang. Terkadang hukumnya mubah, bisa jadi pada rumah tangganya talak itu hukumnya mubah. Terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk menalak, mencerai istrinya. Terkadang hukumnya wajib, dan terkadang talak hukumnya haram. Hukum talak sesuai dengan hukum yang lima. Kadang hukumnya wajib untuk menalak istrinya, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya haram, kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya makruh. Ini barakallahu fikum hukum talak. Kapan makruh? Contoh, kapan talak makruh hukumnya? Talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian. Padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik, akur, tenang. Sesekali masalah, wajar. Sesekali meneteskan air mata, wajar. Rumah tangganya berjalan baik dan tenang, kemudian dia menalak istrinya, ini hukumnya makruh. Yang kedua, yang hukumnya haram. Talak yang hukumnya haram yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i. Dia menalak istrinya tidak sesuai dengan petunjuk syar'i. Yaitu suami menjatuhkan talak, mencerai istrinya dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita. Dan ini terjadi pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Ini hukumnya haram. Keadaan yang kedua, suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat sang istri suci setelah digauli. Melakukan hubungan suami istri tanpa diketahui hamil atau tidaknya. Ini pun hukumnya haram. Ini talak yang hukumnya haram pada dua keadaan. Kemudian talak yang hukumnya mubah, yaitu perceraian yang terjadi ketika suami mempunyai hajat atau mempunyai alasan untuk mencerai istrinya, seperti karena suaminya tidak mencintai istrinya, atau karena perangainya yang buruk, kelakuannya yang buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar dengannya. Berat, Ustaz. Subhanallah. Bukannya air minum yang tersedia ketika anak ingin berangkat kerja, bukannya air hangat untuk anak mandi ketika anak pulang kantor, pagi, siang, sore anak selalu dikasih makanan cerewetan misalnya. Gak kuat, Ustaz. Sudah berjalan bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sabar. Gak kuat. Nyerah anak. Ini hukumnya ketika ada alasan dan sang suami tidak sabar, tidak sanggup untuk bersabar, hukumnya mubah, boleh. Namun bersabar lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhunna, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'an, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata padahal Allah menjadikan sesuatu tersebut padanya kebaikan yang banyak. Bisa jadi, subhanallah, antum sabar dengan kelakuannya, sabar dengan sikap dan perangai yang luar biasa, dada antum merasa sempit, seakan-akan dunia ini hanya limo, berat, sempit. Subhanallah, sabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sabar. Subhanallah, suatu ketika istri antum mungkin dengar ceramah, dengar kajian, atau melihat realita rumah tangga yang lain atau yang semisnya, dia mulai menyadari, mas, memang selama ini ternyata aku seperti ini sikapnya. Oleh karena itu, boleh deh, mas, kalau mau cari yang lain, tapi aku jangan diceraikan. Nah kan, ada kebaikan. Misalnya, contoh ya. Contoh yang lain lah, yang itu bisa berikan gambaran, mungkin lebih baik gambarannya. Contoh yang lain. Nah, kemudiannya hukumnya sunnah. Talak yang hukumnya sunnah, ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan, demi kebaikan istrinya, serta mencegah kemudorotan jika dia tetap bersama dengan suaminya, meskipun sang suami mencintainya, meskipun sang suami masih mencintai istrinya, namun karena barakalafikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, dia melihat istrinya tidak bisa hidup dengannya dan khawatir tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri, maka dalam keadaan ini talak yang seperti ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Istri antum atau istri orang misalnya, subhanallah, merasa sempit dadanya, enggak bisa hidup dengan sang suami, tidak suka, hati tidak bisa dipasakan, cinta tidak bisa dipasakan, sudah berusaha sabar, namun tetap enggak bisa, merasa sengsara, akhirnya terlihat dari perlakuannya, gak bisa menunaikan tugasnya sebagai sang istri, gak bisa melayani dengan baik dan seterusnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika sang istri meminta cerai atau yang semisalnya, maka dianjurkan untuk menceraikannya. Hukumnya sunnah. Hal ini termasuk dalam keumuman ayat, dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Naam. Kemudian talak yang hukumnya wajib, yaitu kapan kondisinya? Yaitu bagi suami yang mengila istrinya. Apa itu ila? Bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 40 hari. Misalnya seorang suami mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyentuhmu selama 1 tahun. Ini namanya ila. Naam. Maka ditunggu selama 40 hari. Setelah 40 hari lewat, kemudian dianjurkan, diperintah oleh sang suami untuk kembali kepada istrinya dan menggaulinya. Jika tidak mau, maka diperintah untuk menceraikannya. Jika sang suami tidak mau, maka sang hakim berhak untuk memaksa sang suami untuk menceraikannya. Yang seperti ini cerainya hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk melepaskan kezaliman yang dilakukan, kezaliman kesengsaraan yang diterima oleh sang istri dengan apa, dengan ilah yang dilakukan oleh suaminya. Naam. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang keempat, talak atau perceraian hanya jatuh jika diucapkan. Adapun hanya niat semata tidak jatuh. Talak hanya jatuh jika diucapkan. Adapun hanya niat semata tidak jatuh. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wala yaqa'u at-talaqu minhu wala min wakilihi illa bitalafudhi bihi. Falau nawahu biqalbihi lam yaqa hatta yatalaffadha wa yuharrika lisanahu bihi. Tidak jatuh talak darinya dan dari orang yang mewakilinya sampai diucapkan, walau hatinya meniatkan untuk menalak. Lam yaqa, tidak jatuh. Hatta yatalaffadha, sampai lisannya mengucapkan. Wa yuharrika lisanahu min bih, sampai lisannya bergerak mengucapkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dikatakan atau terbesit oleh jiwanya selama tidak dilakukan dan diucapkan. Naam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pembahasan yang kelima tentang yang berwenang menjatuhkan talak. Tentang yang berwenang menjatuhkan talak. Siapa yang berwenang menjatuhkan talak? Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang berwenang menjatuhkan talak adalah talak sah jika dari suami yang baligh, berakal, mumayyiz, atau orang yang mewakilinya. Naam, ini talak sah jatuh jika dari suami yang baligh, berakal, mumayyiz, atau dari orang yang mewakilinya. Talak tidak jatuh, tidak sah dari selain suaminya, anak kecil, orang gila, orang mabok, orang yang dipaksa, dan orang yang sangat, dan orang yang dalam keadaan marah yang sangat sehingga menghilangkan kesadarannya, tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, tidak jatuh. Artinya kapan talak jatuh? Talak dari seorang suami, suami yang baligh, berakal, mumayyiz, naam, atau orang yang mewakilinya. Talak tidak jatuh dari orang gila atau selain suami atau anak kecil atau orang yang dipaksa atau orang yang mabok, ucapan talak enggak jatuh. Kemudian orang yang orang yang sangat marah sehingga marahnya menutupi akalnya, enggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka talak yang seperti ini tidak jatuh. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasatin, anin na'imi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Diangkat pena dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang keenam, apakah talak jatuh dengan bercanda? Nah, apakah talak jatuh dengan bercanda? Orang yang bercanda mengucapkan kata cerai kepada istrinya atau talak adalah seseorang yang mengucapkan cerai atau talak memaksudkan untuk mengucapkannya dan memahami maknanya, namun tidak menginginkan untuk menjatuhkannya. Karena dia hanya bercanda. Dia mengucapkannya hanya untuk bercanda dan bergurau. Dia ucapkan kalimat talak, kamu saya cerai misalnya. Paham maknanya, namun tidak memaksudkan untuk menjatuhkannya, hanya bersenda gurau. Apa hukumnya? Maka yang seperti ini, ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mengatakan kepada istrinya, mi, kamu saya cerai, bercanda misalnya. Kaget sang istri, Alfa cuma bercanda, ini April Mop loh, lihat tanggalannya. April Mop bilang gitu. Ini lihat nih April Mop. Gitu. Apa hukumnya? Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hukumnya jatuh talaknya. Ini mendapat mayoritas ulama. Hukumnya jatuh. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talak wa raj'ah. Tiga perkara yang sungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan, yang bercandanya dianggap sebagai kesungguhan. Sungguh dianggap kesungguhan, bercandanya dianggap sungguhan, nikah, talak dan rujuk. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Hukumnya jatuh. Kemudian pembahasan yang ketujuh, hukum seorang istri meminta talak, meminta cerai tanpa alasan syar'i. Hukumnya tidak boleh. Seorang istri meminta untuk ditalak, dicelai tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka diharamkan baginya bau harumnya surga. Enggak boleh. Enggak boleh seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, saya bawakan redaksi Indonesianya. Adapun apabila seorang istri meminta talak tanpa alasan yang dibolehkan, tidak boleh baginya untuk melakukan hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi dibawakan hadis tadi, setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan, maka diharamkan baginya bau harumnya surga. Maka meminta talaknya istri tanpa alasan syar'i tidak boleh. Wajib baginya untuk sabar, mengharap pahala Allah, dan tidak boleh meminta talak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Selama ini istrinya baru dengar-dengar misalnya. Dengar-dengar beritanya sang suami menikah lagi. Enggak percaya itu omongan orang yang enggak suka sama saya. Ternyata berita itu semakin santer. Betul, Mbak. Betul loh, Suami Anda itu loh. Saya lihat kok di satu mobil dengan, kayaknya bukan Anda. Ah, selama ini dia enggak percaya, kemudian subhanallah, betul. Ternyata ketahuan, diam-diam suaminya menikah lagi. Marah besar. Apa yang bisa dipegang dilempar? TV, enggak ada TV ya. Apa yang bisa dipegang dilempar? Semuanya dilempar. Kemudian dia berkata, pulangkan saya ke rumah saya, ceraikan saya. Nah, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan bahwasanya ini contoh ya, contoh kenapa Anda bawa contoh ini? Karena terjadi. Artinya, poligami adalah hak suami. Poligami adalah hak suami. Yang poligami sah boleh tanpa meminta izin dari istrinya. Maka dari itu, ayol ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang istri tentu yang mencintai suaminya, mengharapkan kebaikan bagi orang yang dia cintai. Apapun itu kebaikannya. Ketika sang suami mendapatkan kebaikan dengan menikah lagi, tentunya seharusnya sang istri merasa senang orang yang dia cintai mendapatkan kebaikan. Walaupun bagi sang suami ketika ingin menikah lagi, barakallahu fikum, walaupun bukan syarat, walaupun bukan ketentuan, namun apa salahnya? Didiskusikan, dibicarakan supaya sang istri tidak merasa kaget, tidak merasa naam kok lewat belakang, kenapa enggak lewat depan. Kalau baik-baik juga, ya bisa dipertimbangkan. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Memang berat, syariat poligami berat. Tabiat seorang wanita. Naam, siapa yang enggak berat? Suaminya yang selama ini perhatiannya penuh dengan dirinya. Suaminya selama ini barakallahu fikum, harinya selalu untuk dirinya. Paling sesekali dengan untuk yang lain. Terbagi cintanya, terbagi kasih sayangnya dan seterusnya, berat. Namun ini syariat dan ini agama. Kita seorang muslim, kita seorang beriman. Keimanan harus didahulukan. Naam. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman. Kita telah mengatakan, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Maka harus ridho terhadap seluruh syariat Allah tanpa terkecuali. Keimanan yang didahulukan. Iya, saya terima dengan sabar dan pasrah, ridho, dan insya Allah biasa berjalan seperti itu. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan bagi laki-laki pun mempunyai syariat yang, ada sebuah syariat yang subhanallah, secara tabiat pun kita berat. Naam. Syariat jihad. Syariat jihad berat bagi secara tabiat. Di sana ada darah. Di sana ada luka. Di sana ada kematian. Di sana ada dentuman mortir. Di sana ada sabetan pedang. Di sana ada lemparan anak panah, lemparan tombak. Konsekuensinya kita harus meninggalkan istri, anak-anak kita. Istri 4, anak-anak kita 10, dia kita tinggalkan ke medan jihad. Kalau kita mati, jangan-jangan dinikah lagi senang-senang. Resikonya bukan hanya membagi cinta, bahkan kehilangan anak-anak kita, kehilangan istri kita, kehilangan harta kita. Bertahun-tahun atau sama sekali kita meninggal dunia di medan perang. Apakah kita harus mengatakan? Apakah seorang laki-laki harus mengatakan kita akan meninggalkan jihad? Kita tidak berjihad. Tidak kuat. Cari surga dari yang lain misalnya. Dari pintu cara yang lain. Tidak. Kita harus mendepankan keimanan kita. Karena ini syariat jihad, bagian dari syariat agama kita. Karena Allah telah memerintahkannya. Rasulullah SAW telah mensabdakannya. Maka keimanan kita harus kita dahulukan dari pikiran rasa sakit. Dari pikiran harus kehilangan istri kita kalau kita mati. Dari pikiran harus meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil. Harta kita, kekayaan kita. Harus didahulukan keimanan. Tidak sebagaimana perkataan, harus ditinggikan, apa harus didahulukan keimanan. Sama. Maka sang istri ketika menghadapi syariat ini harus dikedepankan keimanan. Sebagaimana sang suami laki-laki ketika menghadapi syariat jihad harus mendepankan keimanan. Na'am ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian udah azan ya? Belum. Itu contoh atau contoh yang lain. Warahmatullahi. Contoh dari meminta cerai tanpa alasan syar'i. Karena beberapa contoh ini memang terjadi realita. Naam. Kemudian pembahasan yang ke-8, hukum seorang istri meminta pisah dengan alasan syar'i. Boleh. Boleh bagi seorang istri meminta untuk pisah dengan suaminya jika di sana ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Boleh hukumnya. Sebagaimana sebuah kisah, datang istri dari Thabit bin Qais. Thabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit, suamiku, dalam hal agama dan akhlaknya. Tetapi aku takut kekufuran." Akhirnya Naam sahabiah ini tidak mencintai suaminya. "Sesungguhnya aku tidak mencela Thabit dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak sanggup bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thabit, "Apakah kamu sanggup bersabda kepada wanita tersebut? Apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya?" Berkata istrinya Thabit, "Iya." Lalu ia pun mengembalikan kebunnya kepada Thabit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Thabit untuk memisahkannya, dan dia pun memisahkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita ambil hukum bahwasanya boleh seorang istri meminta pisah dari suaminya ketika di sana ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu taala alam bisawab. Kita salat isya dulu ya. Naam. Azan dulu. Naam, azan dulu. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-9 tentang lafadz-lafadz talak. Lafadz-lafadz talak. Talak bisa jatuh dengan setiap lafadz atau ucapan yang menunjukkan kepada makna itu. Lafadz yang sharih, yang pertama adalah lafadz yang sharih, yang jelas, yaitu lafadz yang tidak dipahami darinya selain dari makna talak, perceraian. Seperti lafadz talak atau pecahan dari kata itu. Seperti seorang suami mengatakan, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya talak," misalnya. "Kamu saya cerai," misalnya. Itu jatuh. Itu lafadz yang jelas. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Lafdhu talaki aw ma tasarrafa minhu sarihun." Para ulama berkata, lafadz talak atau pecahan darinya lafadz yang sharih, jelas. Yang kedua, lafadz talak yang kinayah, kiasan. Lafadz yang mengandung makna talak dan makna lainnya. Naam, lafadz yang mengandung makna talak atau makna yang lainnya. Artinya ada unsur atau ada makna talaknya, ada juga makna yang lainnya. Naam. Jatuh sebagai talak lafadz ini, lafadz kiasan, jika diniatkan sebagai talak. Jika diniatkan sebagai talak, hukumnya jatuh. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kembali sana ke rumah orang tuamu. Kembali sana ke rumah keluargamu." Ini lafadz yang kiasan. Kapan jatuh? Jika diniatkan lafadz ini sebagai talak. dalil lafaz talak dengan kinayah kiasan jatuh sebagaimana jika diniatkan sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat Ibnatul Jaun hendak dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya. Ibnatul Jaun mendekatinya kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung. Kemudian kata Rasulullah, ilhaqi bi ahlika. Kembali sana kepada keluargamu. Rasul melihatkan barakallahu fikum kalimat ini dalam rangka untuk menalak. Dalam rangka untuk menalak. Lihat kalimatnya, ilhaqi bi ahlika. Pergi sana, kembali sana kepada keluargamu. Ini kalimat kiasan. Kapan jatuh sebagai talak? Jika diniatkan sebagai talak jatuh. Adapun jika tidak diniatkan sebagai talak, niatnya yang lain, maka tidak dianggap sebagai talak, tidak jatuh. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang atau hadis yang panjang, hadis Ka'ab bin Malik yang mengisahkan tentang dirinya yang tertinggal ikut perang Tabuk sehingga ia dihajar oleh Rasulullah, diboikot oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ia bercerita di tengah-tengah berlangsungnya boikot tersebut, datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah beliau untuknya agar mengasingkan diri dari istrinya tanpa menalaknya. Maka Ka'ab berkata kepada istrinya, perhatikan, perkataannya sama dengan perkataan Rasulullah ketika menalak. Kata Ka'ab bin Ka'ab bin Malik, ilhaqi bi ahlika. Kembali ke rumah keluargamu. Fatakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Kembali ke rumah keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberi keputusan atas urusan ini. Mutafakun alaih. Ini dalil kalimat kiasan talak jatuh ketika diniatkan sebagai talak dan tidak jatuh, tidak dianggap talak jika tidak diniatkan sebagai talak. Kemudian ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ke-10 tentang talak ditinjau dari ta'liq dan tanjiz. Ta'liq dan tanjiz. Talak bisa jatuh dengan munjazah. Apa itu? Secara langsung tidak terikat dengan syarat tertentu. Yaitu talak perceraian yang sejak diucapkan perkataan tersebut bermaksud untuk mencerai, menalak. Sehingga seketika itu jatuh talak, terhitung sebagai talak. Seperti perkataan seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Jatuh seketika itu. Ini namanya lafaz munjazah. Langsung, tanpa ada syarat tertentu. Naam. Adapun yang kedua, yang dengan syarat tertentu, seperti perkataan seorang suami, jika datang waktu ini, waktu begini, maka kamu saya cerai. Jika datang waktu begini atau waktu ini, maka kamu saya cerai. Apabila terjadi sesuatu yang disyaratkan, ketika sang suami menjatuhkan talak dengan digantung dengan syarat tertentu, maka jatuh talaknya. Namun maka jatuh talaknya. Yaitu seorang suami menjadikan jatuh talaknya tergantung pada syarat tertentu. Maka kapan ada syarat itu? Jika syarat itu terjadi, maka jatuh talaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang penting untuk diperhatikan dari sini, jika yang diinginkan oleh seorang suami dengan mengucapkan kalimat talak mu'allak, kalimat talak mu'alak atau terikat syarat tertentu, jika yang diinginkan oleh suami dengan mengucapkan kalimat talak mu'alak terikat dengan syarat tertentu adalah untuk menganjurkan agar sang istri melakukan sesuatu atau melarang sang istri dari melakukan sesuatu bukan dalam rangka menjatuhkan talak, maka ucapan itu adalah sumpah. Maka ucapan itu adalah sumpah. Jika tidak terjadi apa yang jadikan objek sumpah, maka sang suami tidak ada kewajiban apa-apa. Dan jika terjadi, maka tidak wajib membayar kafarah sumpah. Maka ia wajib membayar kafarah sumpah. Contohnya, karena dia tahu sang istri ini subhanallah susahnya untuk dilarang. Sudah dinasehatin sama sang suami, Afan kalau bisa cari istri yang sudah ngaji, yang baik akhlaknya dan sebagainya. Akhirnya dia cari istri sembarangan, orang awam. Tiap malam atau tiap pekan selalu pergi ke tempat acara dangdutan, joget-joget di sana-sana, kesel, sampai dia mengatakan kepada istrinya dalam rangka mengancam, dalam rangka tujuan untuk melarang istrinya, bukan ingin menalak. Kalau menalak karena cantik, si muda, kaya, sedangkan dia nggak punya, di bawahnya lah, bertolak belakang. Artinya niatnya nggak ingin menalak, ingin menakut-nakuti sang istri. Ingin melarang istrinya pergi dangdutan. Lalu mengatakan, kalau kamu tetap pergi ke acara dangdutan itu, maka kamu saya cerai. Diancam. Ditakut-takutin. Dalam hatinya enggak ingin menjatuhkan talak. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Jika tidak terjadi apa-apa, maka dia tidak ada kewajiban apa-apa. Jika terjadi sesuatu, objek sumpah, maka sang suami tidak ada, maka ia wajib membayar kafarah sumpah. Nah, karena sang suami enggak menceraikan, hanya sumpah. Demi Allah, kalau kamu, sumpahlah, maka dia kafarah sumpah. Kecuali setelah itu, ternyata betul mendandutan, kemudian dia mengatakan, kamu saya talak, nah, itu berarti jatuh talak. Kalau kalimat, kalau seorang suami mengucapkan kalimat mu'allak, kalimat talak dengan kalimat talak dengan syarat tertentu dengan tujuan ingin melarang sang istri dari melakukan sesuatu bukan dengan niat untuk menjatuhkan talak, maka rahallahu fikum, jika terjadi apa yang dia ucapkan, maka dia membayar kafarah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Karena ucapan tersebut dianggap sumpah. Pembahasan yang ke-11 Apakah jatuh talak dengan tulisan menulis, dia me-SMS istrinya, Afan, kamu saya talak. Oke, SMS misalnya. Ditulis kan? Tulisan adalah sarana untuk mengungkapkan dan menerangkan apa yang ada di dalam hati. Naam, tulisan adalah sarana untuk mengungkapkan dan menerangkan apa yang ada di dalam hati sebagaimana yang diungkapkan, diucapkan dengan lisan. Ketika seseorang berniat menalak istrinya, kemudian dia ungkapkan dengan tulisan seperti dengan menulis di kertas atau lewat SMS atau lewat WA bahwa dia menalak istrinya, maka talaknya dianggap jatuh, sah terhitung walaupun dia orang yang bisa berbicara. Naam. Ini pendapatnya mayoritas jumhur ulama dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Talaknya jatuh. Kemudian pembahasan yang ke-12 tentang seseorang yang ragu-ragu apakah dirinya sudah menalak istrinya, ragu-ragu dia. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, apabila ragu-ragu telah terjadi talak, ragu-ragunya telah terjadi talak apa tidak, dan yang diinginkan dari ragu-ragu tersebut apakah telah terjadi talak darinya atau ragu bilangan talaknya, talak berapa ya, atau ragu-ragu apakah telah terjadi syaratnya, maka barakallahu fikum, begini jawabannya. apabila ragu-ragunya telah terjadi talak tidak ya, dia telah mencerai istrinya tidak ya darinya, maka istrinya tidaklah tertalak, maka istrinya tidaklah tercerai, hanya semata-mata keraguan. Dikarenakan pernikahannya dibangun di atas keyakinan dan tidak bisa gugur hanya keragu-raguan. Nah, dia masih ingat betul ketika dia mengucapkan ijab kabul pasti tanpa ada salah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siapa saja yang datang. Ini. Dibangun di atas keyakinan pernikahannya. Maka tidak bisa gugur dengan hanya keragu-raguan. Saya telah menolak istri saya dia ya. Saya telah menalak istri saya tidak ya? Enggak bisa. Maka istrinya tidak tertalak. Istrinya tidak tertalak. Kemudian apabila ragu-ragu terjadinya syarat yang disyaratkan dalam talak. Seperti dia berkata kepada istrinya, apabila kamu masuk rumah maka kamu saya talak, kamu tercerai. Kemudian ragu-ragu tentang masuknya istri ke rumah. Istri saya masuk ke rumah itu enggak ya? Istri saya ragu-ragu tentang seperti itu. Naam, maka sesungguhnya dia tidak tertalak. Istrinya tidak tertalak hanya karena keragu-raguan. Naam, karena pernikahannya dibangun di atas keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keragu-raguan. Kemudian apabila, yang ketiga, apabila yakin terjadinya talak darinya, yakin dia telah menalak. Namun dia ragu-ragu tentang bilangannya. Satu apa dua ya? Jangan-jangan dua. Ragu-ragu. Tapi dia yakin betul dia telah menalak istrinya. Maka yang seperti ini, warahmatullahi fikum. Adapun yang seperti ini, tidaklah jatuh kecuali satu kali talak. Tidaklah jatuh kecuali satu kali talak. Karena dia yakinnya telah menalak. Adapun selebihnya di atas dibangun di atas keraguan. Wallahu taala a'lam bi shawab. Kita lanjutkan insyaallah pada saat Isya ya. Nah. Wallahu taala a'lam bi shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.